Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduka ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man ra'aha azza bainal anam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي وقف أمام أهل الدنيا يدعوهم إلى دينه بكل إكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه دعائم الإسلام. Pertama-tama dan paling utama, marilah sama-sama kita mentahkifkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kepada kita segala kenikmatan. Allah memberikan kepada kita rahmat yang tiada terhingga. Yang pada hakikatnya semua yang diberikan Allah itu adalah rahmat. Tergantung kita dari sisi mana kita memandangnya. Kalau dia memandang pemberian Allah itu dari sudut iman dan takwa, itu menjadi rahmat. Kalau dia memandang pemberian Allah itu daripada sisi nafsunya, maka itu akan menjadi cobaan baginya. Yang kami hormati tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini, kita berkumpul di serambi dan halaman masjid ini dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh jadi setahun sekali, yaitu dengan menyelenggarakan acara-acara seperti ini. Tapi hakikat mengamalkan Isra dan Mi'raj itu adalah setiap hari. Kalau kita bicara peringatan Isra dan Mi'raj, kita tidak terlepas dari beberapa hal. Mukaddimahnya tadi sudah disampaikan oleh kori kita, Ustaz Ridwan. Surat Al-Isra ayat 1 atau surat Bani Israel ayat 1. Surat Al-Isra ini salah satu kemuliaannya punya dua nama. Kadangkala kalau kita buka Al-Quran, salah satu mushaf itu menyebut nama surat ini surat Al-Isra. Tapi mungkin pada mushaf-mushaf yang lain kita tidak jumpai surat Al-Isra. Kita jumpai surat Bani Israel, sama saja. Jadi tergantung mushafnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sedikit ayat Quran yang dimulai dengan kalimat tasbih. Salah satunya surat Al-Isra ayat 1 ini. Subhanalladzi asra. Dimulai ayat ini dengan kalimat tasbih, menunjukkan peristiwa yang mau diceritakan, peristiwa penting. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Asra. kaidah bahasa Arab berbeda kalau jalan siang dengan jalan malam. Makanya di sini karena perjalannya Laila pada malam hari, kalimat kata kerjanya itu Asro, berjalan malam hari. Kaidah bahasa Arab indah, jalan siang sama jalan malam itu beda. Kalau jalan malam Asro, kalau jalan malam Safaro. Ya. Jadi kalimatnya indah. Subhanallahi Asro. Bukan Subhanallahi Asfaro. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram tempatnya di Mekah, Masjidil Aqsa tempatnya di Palestina. Untuk apa? Limuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kebajikan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Pertama, Isra Mi'raj ini untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Pada waktu Isra Mi'raj ke Sidur Rasulullah selesai diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Baitul Maqdis bertemu dengan Allah. Begitu pulang menjelang subuh, besoknya setelah sholat subuh, Rasulullah ceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini. Sebagian besar orang yang beriman kembali mutar. Orang munafik keluar dari agama Islam, orang munafik menyebarkan fitnah ke sana kemari. Dan yang pertama kali jadi panitia Isra Mi'raj itu Abu Jahal. Abu Jahal sama Abu Lahab itu sama. Abu Jahal itu artinya bapak kebodohan. Abu Jahal itu orang yang paling bodoh. Dialah jadi panitia peringatan Isra Mi'raj yang pertama. Tapi gunanya berbeda dengan kita. Panitia yang sekarang membuat peringatan Isra dan Mi'raj untuk mengenang peristiwa ini agar dapat ditauladani. Tetapi Abu Jahal mengumpulkan orang Mekah. Abu Jahal kumpulkan orang Mekah. Wahai orang Mekah, mari kita dengarkan hari ini cerita bodoh, cerita dongeng dari anak saudara kita Muhammad. Dia bilang tadi malam dia pergi Isra dan Mi'raj. Dia bilang tadi malam dia dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia bilang tadi malam dia naik ke atas langit. Mari kita dengarkan semua. Abu Jahal keliling kota Mekah, panggil semua orang Quraisy, panggil semua orang Arab dengan tujuan untuk mempermalukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan panitia Isra Mi'raj yang sekarang, dia undang orang, dia bikin acara untuk memuliakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti sekarang. Ada orang berkumpul untuk memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga orang berkumpul untuk menghinakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang berkumpul untuk memuliakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Apa hikmah yang dapat kita sajikan? Apa hikmah yang dapat kita amalkan, kita tawarin? Ada ibrah di sini. Ada ibrah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama, Rasulullah Isra dan Mi'raj dimulai dari masjid. Perjalanan dunianya masjid ke masjid. Makanya ini diambil oleh orang-orang tarekat. Mereka beramal dalam masjid dan beramalnya pada malam hari. Karena baginda Rasulullah pun mengatakan as-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Ibu-ibu mau mi'raj. Bapak-bapak mau mi'raj. Adik-adik mau mi'raj. Salat. Salat. Salat yang tidak khusyuk lebih baik daripada yang tidak salat. Tentunya sholat yang khusyuk lebih baik lagi daripada orang sholat yang tidak khusyuk. Jangan pikir kalau saya tak sholat khusyuk, saya tak perlu sholat. Anda sholat saja dulu walaupun belum khusyuk, dalam perjalanan Anda belajar, insya Allah datang sholat yang khusyuk. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada sholat yang khusyuk. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada menghadapnya kita kepada Allah di saat itu berlaku af'al, kudrat dan iradat Allah ke dalam diri kita. Ketika setan, iblis, anak-anak yang sudah kirim, mohon diam ya. Anak-anakku sayang, mohon diam ya. Ketika iblis ditampakkan Allah dari surga ke atas dunia, karena iblis tidak mau sujud kepada ayah kakek kita, Adam, maka Allah murka. Apa kata iblis? Ya Allah, aku terima murkamu ya Allah, cuman aku minta dua ya Allah. Iblis luar biasa Pak, sudah dimurkai Allah masih minta lagi kepada Allah. Dan masih banyak umat Islam yang mengatakan seperti ini. Nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, minta masuk surga. Bahilnya, pelitnya, na'udzubillah. Mau peringatan Isra Mi'raj seperti ini, dana yang dibutuhkan 30 juta. Ya Pak. Oh enggak. Saya pikir 30 juta. Kalau 30 juta, ngasih Ustaz pastinya 15 juta. Tapi karena tidak 30 juta, ya tidak dikasih pun tidak apa-apa. Apa permintaan iblis kepada Allah ketika Allah murka ditampakkan ke dunia? Dikutuk Allah. Iblis laknatullah, dia minta dua. Ya Allah, panjangkan umurku. Satu. Wih, dia mana? Ini makin sedap nih. Yang kedua. Izinkan aku menggoda anak keturunan Adam, kecuali orang yang ikhlas. Iblis punya dua permintaan, satu komitmen. Iblis punya dua permohonan, satu pernyataan. Pernyataan yang dua dia bilang, izinkan aku pandang umur sampai hari kiamat. Yang kedua, mohon izin aku menggoda anak Adam. Baru dia bikin komitmen, yang tidak bisa kugoda hamba-hambamu, anak keturunan Adam yang ikhlas. Oleh karena itu, setiap ibadah yang tidak ikhlas sangat dikhawatirkan tergoda oleh iblis dan setan. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf. Ini mau bulan Ramadan. Ada 4 orang yang dirindukan surga. Apa itu Ustaz? Saya tidak sampaikan malam ini supaya dipanggil malam-malam yang akan datang. Yang ngompat dirindukan surga, tidak saya sampaikan malam ini supaya dipanggil lagi yang akan datang. Guru saya pesan, jangan kalau yang pertama jangan habiskan satu malam. Guru saya bilang, Jamal kalau ceramah jangan habiskan satu malam. Kenapa Ustaz? Kalau kau habiskan satu malam kau tak dipanggil orang itu lagi. Oh iyalah pulang. Empat kita tunda. Kita mau cerita iblis dulu. Kenapa? Iblis yang digodanya ibu-ibu bukan yang tak sholat. Yang digoda iblis yang sholat. Iblis tidak menggoda orang yang tidak puasa. Yang dia goda orang yang puasa. Iblis tidak mengganggu orang yang baca Quran. Yang iblis ganggu yang baca Quran. Iblis tidak mengganggu orang yang tidak haji. Yang iblis ganggu itu orang yang haji. Kenapa? Yang tidak puasa, yang tidak sholat, yang tidak haji, yang tidak catat, yang tidak bayar Quran. Itu tidak perlu digoda. Mereka sudah kawannya iblis. Kenapa ini digoda? Yang digoda yang kaya-kaya kita. Kaya ibu pakai jilbab. Iblis goda. Maaf, di dalam Al-Quran ada 9 perangkap iblis menggoda manusia. Tidak saya sampaikan juga malam ini. Kalau saya sampaikan malam ini, jam 4 pagi baru selesai. Biasanya saya kalau di sana-sana ini bah minum tidak datang. Ustaz Hamdan, mohon maaf, dia bilang sudah ada Ustaz di sana. Yang di sana lain. Kalau Ustaz di mana pindah, di mana itu lain sehnya. Duduk di sana bagi satu, duduk di sini bagi dua. Ya, kita lanjut. Ibu-ibu yang pakai jilbab, itu pun digoda oleh setan. Kenapa kau pakai jilbab? Ngapain kau pakai hijab? Kau masih muda, kau masih cantik, rambutmu cantik, bodimu bagus, wajahmu bersih. Ngapain kau pakai jilbab? Setan bilang begitu. Iwaswitu fi sudurinah, dia bisikkan keraguan-keraguan ke dalam dada orang yang beramal, beribadah. Dia bilang begitu. Maka tak jarang sebagian orang buka hijab, buka jilbab, dikarenakan bisikan setan. Dan kadang-kadang setan bermain lewat lawan jenisnya. Sering juga setan bermain lewat suaminya. Ada suami yang tidak suka, tidak cinta lihat istri pakai jilbab. Ada suami yang tidak reda istrinya pakai jilbab. Maka suami itu bilang, istriku bukalah jilbabmu. Kalau ada suami yang begini, berarti suami ini suami. Ibu yang bilang suami setan, bukan saya. Kalau saya yang bilang suami ibu, dengan sekarang saya tidak bisa pulang, Bu. Untung yang bilang ibu. Sudah bagus-bagus istrinya pakai hijab. Sudah cantik istrinya soleh dia pakai. Bu, perempuan yang tak pakai jilbab, perempuan yang keluar menampakkan auratnya. Jangan mimpi masuk surga, nyium baunya surga juga enggak. Teruskan, Bu. Terus, Bu. Betul. Nggak rapat di hidup itu. Nabi Rasulullah kalau sampaikan dakwah berarti dia marah. Kenapa? Agama ini tidak perlu lagi sampai dengan cara rayu-rayu. Harus tegas. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Perempuan yang buka jilbab, perempuan yang menampakkan auratnya, dilihat oleh orang lain, jangan mimpi masuk surga. Nyium baunya surga, enggak bakalan. Jangan lagi besok awak tengok di keluar dari Kuala Indah, ini naik sepeda, menggoyang sepeda, pakai pula celana pombol, pakai pula baju yang belum siap, awak lewat, assalamualaikum Ustaz. Lebih bagus tak usah ibu tegur lah kalau begitu cara ibu berpakaian. Siapapun Ustaznya, siapapun gurunya, kalau bukan muhrim jangan salaman. Tanda ibu hormat sama saya, kalau ketemu jangan salam sama saya. Tanda ibu hormat kepada saya cukup assalamualaikum Ustaz, tidak usah salaman. Karena kita bukan muhrim. Saya pegang tangan ibu, ibu pegang tangan saya, sama-sama kita pegang bara api. Siapa saja? Ini kadang-kadang kita lihat di TV, bukan lagi salam tangan, TV sama pipi nempel, ganti jabatan. Dulu dia wakil, sekarang ada jabatan. Suaminya ini cium istri yang kawannya. Kawannya itu cium bini dia juga lagi. Betul, mesti kita tengok. Ini budaya apa? Yang buat orang Islam. Kita tadi sudah bilang, apa kita bilang tadi? Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah. Syafaat itu enggak nanti, nanti ada, sekarang juga ada. Siapa yang dapat syafaat pertolongan Rasulullah? Kan? Yang mengamalkan sunnahnya. Ibu tak perlu salam saya untuk hormat. Ibu tak perlu salam tetangga ibu waktu hari raya kalau itu bukan muhrim itu. Betul sekali ya. Datang ke rumahnya boleh, ibu datang silaturahmi suami istri. Ini banyak saya lihat. Kita melaksanakan Islam seolah-olah melaksanakan Islam, tapi dalamnya tidak Islam. Banyak. Kita datang hari raya, salaman sama tetangga kita. Kita istri suami kita, salaman sama suami orang. Suami orang itu pun, salaman sama awak juga. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Ya. kita ucapkan kata-kata thayyibah, kita ucapkan kata-kata yang baik, tapi kita iringi dengan perbuatan yang haram, maka perbuatan itu hukumnya batil. Datang ke rumah tetangga boleh, silaturahmi halal bihalal, tetangga kiri kanan datang silakan, yang tak boleh berjabatan tangan bini awak dengan laki orang. Paham maksudnya? Yang sudah buat seperti ini tahun yang lalu tunjuk tangan, kasih 1000. Tak ada. Entah tak ada yang buat, entah tak mau ngaku. Dulu belum tahu. Nah, kalau tak tahu tak berdosa. Kalau sudah tahu, berdosa. Yang lebih parah, ibu tak mau tahu. Jadi godaan setan ngeri bu. Biasanya anak-anak kalau udah 15 menit aku ceramah, anak-anak tidur. Ini anak-anak makin tak tidur. Biasa tidur nih. Memang bu, kalau sakmirat maulid nih lawan tanding kita bukan ulama-ulama. Lawan tanding ustadz yang tausiah, lawan tanding ustadz yang ceramah itu anak-anak. Karena suara dia lebih kuat dari awak. Awak berteriak memopik, dia lebih ini. Tapi macam mana tak dibilang, itulah anak-anak. Yang lebih parah, oma-oma dan ayah-ayah pun ada berkelakuan kayak anak-anak. Kalau anak-anak berkelakuan dengan tingkah pola dia, wajar. Jadi kadang-kadang oma-oma pun ada, bapak-bapak pun banyak, anak-anak, ini apa salah satu sifatnya? Suka merajuk. Bapak-bapak pun begitu. Tidak dia ditunjuk jadi imam, begitu dia tak ditunjuk jadi imam, tahun tak lagi dia sholat di masjid itu. Ngapa tak mau? Aku tak ditunjuk jadi imam, tahun tak aku sholat itu. Yang disuruh Rasulullah, yang disuruh Allah itu bukan jadi imamnya, yang disuruh sholat berjamaahnya. Dua bu. Ini emangnya jadi ustaz. Minum dikasih dua belum siap. Memang kata Rasul, al ulama warisatul anbiya. Saya belum ulama, tapi Rasul bilang ulama itu pewaris nabi yang kami wariskan kemuliaannya. Rasulullah dakwah di Taif langsung dilempar batu, kakinya berdarah. Rasulullah jongkok di bawah sudut rumah. Kakinda ceramah belum siap dikasih minum, ibu-ibu datang duluan, bapak-bapak datang duluan, kami tempatnya di depan, yang datang duluan di belakang. Pulang ceramah disalami, terima kasih ustaz, dikasih amplop juga. Ustaz tuh tidak perlu amplopnya, tidak apa-apa tidak dikasih amplop. Ikhlas. Nah, suatu ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama sufi, sedang berpuasa di bulan Ramadan, berjalan dengan para muridnya di padang pasir yang panas dan terik. Pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani sudah merasa sangat lelah. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah merasa haus dan lapar karena berpuasa jalan di tempat yang panas. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani bilang kepada murid-muridnya, kalian jalan duluan, saya sudah hampir tak tahan, saya ingin jalan di belakang. Maka murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani jalan di depan. Pada waktu itu seketika datanglah awan hitam melindungi mereka, sehingga mereka berjalan di padang pasir tidak terkena sengatan matahari. Mereka mulai merasa agak teduh, mereka mulai merasa agak sejuk karena adanya awan hitam yang menghalangi sinar matahari kepada mereka. Bersamaan dengan itu, di depan mereka tiba-tiba ada pohon kurma yang sudah matang buahnya. di samping pohon kurma yang kita masak tadi, di sebelahnya ada air yang mengalir. Airnya cukup jernih, airnya berwangi. Maka tiba-tiba datang suara. Maka tiba-tiba datang suara. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani dan para muridnya, aku adalah Tuhan kalian. Hari ini aku halalkan apa yang aku haramkan kepada orang lain. Hari ini aku halalkan kepada kalian apa yang aku haramkan kepada orang lain. Makanlah buah kurma itu, minumlah buah kurma itu. Kalian tak perlu puasa hari ini karena sudah aku bolehkan kalian tidak puasa. Kata suara. Mendengar suara ini, semua murid Syekh Abdul Qadir Jailani berlari menghampiri buah kurma, menghampiri pohon kurma, menghampiri air dengan maksud ingin makan kurma, ingin minum air, dan ingin buka puasa karena sudah dibolehkan oleh suara tadi. Pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani berteriak, berhenti! Berhenti! Maka Syekh Abdul Qadir Jailani berbalik ke belakang ke arah suara. Apa ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani pada waktu itu, ibu-ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Seketika itu suara tadi berubah menjadi wujud iblis yang menakutkan dan jelek. Dan iblis bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sayang. Boleh tidur ya. Daripada ribut ya. Tidur nak ya, belum tidur ya. Boleh tidur. Suara tadi iblis tadi bilang, saya Abdul Qadir Jailani, kenapa engkau tahu aku ini iblis? Ini nanti saya ceritakan kaitannya dengan peristiwa Islam. Apa kata saya Abdul Qadir Jailani? Aku tahu engkau pasti iblis, aku tahu bahwa engkau bukan Tuhanku Allah, karena Allah tidak pernah merubah-rubah hukum. Kalau Allah wajibkan puasa, dulu Allah wajibkan puasa, sekarang pun Allah wajibkan puasa, sampai dunia kiamat puasa Ramadan wajib, Allah tidak merubah hukum. Maka karena ada perkataan boleh merubah hukum, maka pasti itu bukan Tuhanku Allah. Gagal setan menjebak Syekh Abdul Qadir Jailani dengan murid-muridnya. Untuk asa setan, tidak. Ketika setan diketahui jati dirinya, menggoda dengan makan dan minum, dia tidak berputus asa. Gagal setan menggoda Syekh Abdul Qadir Jailani dengan makan dan minum, maka setan goda dengan puji-pujian. Apa kata setan? Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau orang yang hebat. 70 nabi dan ulama sudah aku sesatkan dengan hal yang seperti tadi. Engkau orang yang hebat, luar biasa, lebih hebat daripada nabi dan ulama-ulama yang lain. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Wahai iblis, aku tahu yang tadi itu bukan karena aku, karena engkau, karena Allah. Aku tahu yang tadi itu karena Allah yang memberitahu ilmu itu kepadaku. Kalau kita dipuji orang, Bu, kuping kita kembang, wajah kita berseri-seri, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak luput, tidak hilang imannya karena dipuji orang, termasuk dipuji gagal ini. Pertanyaannya, sampai kapan kita digoda iblis? Sampai mati. Sampai kapan kita digoda iblis? Sampai mati. Di dalam beberapa hadis disampaikan orang yang mau mati pada saat sakratul maut, pada saat-saat ingin berpisah dan jasad, maka datang iblis dalam wujud orang yang dicintainya. Iblis datang dalam rupa ibunya yang sudah meninggal. Iblis datang, setan datang dalam rupa ayahnya yang sudah meninggal. Maka iblis bilang kepada orang ini dengan membawa secangkir air. Hadis C ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Iblis bilang, wahai anakku, kata Iblis, karena dia bisa menyerupai orang yang kita cintai. Iblis bisa menyerupai wajah ibu kita, ayah kita, kakek kita, nenek kita. Cuma dua saja yang tidak bisa diserupai Iblis. Allah dan Rasulullah. Maka siapa yang bermimpi bertemu dengan Allah, pasti itulah dia bermimpi bertemu dengan Allah. Siapa yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, mimpinya itu betul. Karena Iblis tidak bisa menyerupai Allah dan Rasulullah. Kalau omah kita bisa menyerupai, ayah kita bisa. Maka ketika orang mau mati, Iblis bawa secangkir air. Karena orang yang mau mati itu biasanya sangat mau merasakan sangat haus. Maka Iblis datang, wahai anakku, segelas air ini akan membebaskan engkau dari rasa dahaga dan haus. Minumlah anakku dengan syarat, katakanlah bahwa Tuhan punya anak. Maka orang-orang yang tidak kuat imannya, dia akan mengambil air itu, padahal air itu air yang tidak sebenarnya. Dia ambil air itu seolah-olah dia mengambil air, padahal semua yang dibawa Iblis itu palsu. Dan dia katakan betul Allah punya anak. Mati dalam keadaan kayak gitu, Bu. Tempat yang pasti neraka jahanam. Makanya beruntung orang yang kalau mau mati, anaknya datang, istrinya datang, suaminya datang, bisikan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Diajarkan la ilaha illallah di telinga kanan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ajarkan itu. Dan sebelum ajarkan itu ada doa. Ya, ada doa. Rabbi adzalni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku dengan cara masuk yang benar, keluarkan aku dengan cara keluar yang benar, anugerahkan kepada kekuasaan dan sisi-Mu ya Allah untuk menolong orang ini. Itu arti ayat. Jadi begitu ibu mementarkinkan orang baca di dalam hati. Rabbi adzalni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bari mutalqinkan la ilaha illallah. Kalau dia orang yang soleh, kalau dia wanita yang soleha, kalau dia orang yang beramal waktu hidup, kalau dia banyak dikit, insya Allah 3, 7, atau 11 kali kita talqinkan la ilaha illallah, dia akan menyambut kalimatul haq itu. Dia akan sambut la ilaha illallah. Kalau dia mati dalam kalimat akhir la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ya, kenapa? Kata Rasul, man akhara kalamahu la ilaha illallah dahulul jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah sebelum mati, masuk surga. Bukan kata Ustaz Jamal, kata Rasulullah. Tak percaya kepada ucapan Rasulullah sama dengan keluar daripada Islam. Kalamullah la raib, tidak boleh ragu-ragu. Makanya ada orang mati cantik, ada orang mati jelek, ada orang mati tercekik. Ada orang mati dengan wajah yang manis. Tidak mati cantik, tidak mati manis, sekarang buat amal. Sekarang buat ibadah. Kalau sudah mati, tidak ada lagi. Kalau mau sedekah sekarang, waktu hidup. Dua macam modal sedekah yang Allah hinakan. Ada dua macam sedekah yang Allah hinakan. Ini bukan cerita fikih, ini cerita tasawuf. Ada dua sedekah yang Allah hinakan. Yang pertama, sedekah orang yang sudah sakratul maut. Sedekah orang yang sudah mau mati. Dia sudah mau mati. Sudah terkoroh. Nafas sudah satu-satu. Dokter sudah tak mampu lagi mengobati dia. Tabib sudah menyerah. Sudah terbaring di tempat tidur. Bergerak sudah, buang air sudah di situ. Muntahnya pun sudah di tempat tidur. Tidak ada lagi harapan dia bisa hidup. Pada saat itu dia bersedekah. Sedekah yang seperti ini diingatkan Allah. Kenapa dia sedekah pada saat itu? Karena dia sudah tidak utuh lagi dengan hartanya. Baru dia sedekahkan. Sedekah seperti ini dihinakan oleh Allah. Yang kedua, sedekah yang dihinakan Allah. Sedekah orang yang memberikan wasiat. Apa katanya? Kalau saya mati nanti, kalau ayah mati, tanah ayah yang sangat kasih untuk masjid. Kalau ayah mati nanti, ladang ayah sana jual untuk panti asuhan. Kalau ayah mati nanti, dia tulis wasiatnya kalau dia mati. Sedekah yang dihina Allah. Kenapa dia sedekahkan? Itu bukan dia punya lagi. Kalau orang sudah mati, hartanya semua jatuh kepada ahli warisnya. Maka dia bagi-bagikan apa yang bukan menjadi miliknya. Allah himakan. Allah himakan. Bersedekah pada saat kita mampu. Bersedekah pada saat kita butuh. Bersedekah pada saat kita memang memerlukan barang itu. Itu kita sedekahkan. Makanya sedekahkan yang bagus-bagus. Jangan yang sudah tidak dipakai. Kalau pun tidak ada, tidak apa-apa. Sedekahkan. Sama kalau sedekah. Ibu-ibu kalau sedekah jangan agak berpikir, Bu. Agak berpikir. Ada berzikir. Setan main, Bu. As-syaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha. Setan itu menjadikan kau miskin dan setan itu akan menyuruh kau berbuat jahat. Makanya kalau kita sudah niat sedekah, jangan agak berpikir. Setan pandai cari menggodanya. Begitu ibu-ibu atau bapak-bapak kita di masjid, panitia masjid orang kampung kumpul bilang kita mau rehat di masjid. Kita mau rehat di masjid biayanya 150 juta. Seorang bapak begitu dengar 150 juta dia kebetulan ada rezeki. Dia sudah berniat dalam hati saya akan bantu masjid ini 50 juta. Biarlah 100 juta yang lain saya kebetulan ada rezeki saya sumbang 50 juta. Itu niat dia waktu di dalam masjid. Begitu dia keluar dari teras masjid, setan sudah menghampiri dia, Bu. Apa kata setan? Dia bisikkan keraguan-keraguan ke dalam dada bapak ini. Apa setan bilang? Kenapa mesti kau 50 juta? Orang kampung ini bukan cuma kau sendiri. Udah. 20 juta aja. Bapak ini sudah terperangkap dia juga. Sampai di rumah, datang setan dalam wujud manusia. Karena setan dalam surat An-Nas itu ada golongan jin, ada golongan manusia. Ditanya tetangganya, kau mau nyumbang masjid berapa? 20 juta. Apa kata setan ini? Tadi kata manusia. Ada bu. Surat An-Nas itu kan golongan setan itu jin dan manusia ada juga. Manusia itu yang kesetanan ada. Apa dia bilang? Untuk kali kau 20 juta. Bukan enak dari uang 20 juta. Kau kerja pagi sampai sore. Dapat uang 20 juta. Kau kasih sama masjid. Enak kali panitia masjid itu. Jangan-jangan dimakan orang masjid. Itu mau beritahu. Mulai main setan. Datang bapak ini, dia juga. Katanya. Udahlah, 1 juta aja kata bapak ini. Dari 50 juta sampai datang lagi setan yang paling tinggi. Bodoh kali kau, kata setan. Tak usahlah kau nyumbang. Bukan hari ini aja kau bisa nyumbang. Udah, nanti datang lagi rezeki yang lain baru kau bikin masjid. Tak usah nyumbang 1 juta, kata setan. Setan menjanjikan kebohongan. Bapak dikum kena oleh setan. Dari 50 juta 100 perak pun tak menyumbang. selesai. Ngeri setan. Hati-hati. Siapa yang mau mihrab itu kata Rasulullah sholat. Tempat sholat masjid. Sebaik-baik tempat kata Rasulullah itu masjid, seburuk-buruk tempat itu pasar, pajak. Orang yang masuk masjid jadi tamu Allah. Allah akan berikan hidangan siapa yang masuk masjid. Apa hidangan Allah masuk dalam masjid? Yang pertama ampunan Allah. Orang yang masuk masjid ada doanya enggak, Pak? Pak, apa doa masuk masjid? Allahumma firli dzunubi wa fathli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunkan dosaku dan bukakan pintu rahmat-Mu ya Allah. Masuk dalam masjid. Tidak ada tempat yang lebih mulia, tempat yang lebih aman kecuali masjid. Orang yang dalam keraguan masuk masjid akan datang keyakinan. Orang yang sakit masuk ke dalam masjid akan sembuh. Orang yang bingung dalam masjid akan mendatangkan baginya di masjid ini ketenangan dan ketenteraman. Masjid tempatnya. Kalau tidak, pasti Rasulullah tidak ibadah dan mi'raj lewat masjid. Kenapa Rasulullah ibadah dan mi'raj lewat masjid? Karena peristiwa Isra Mi'raj dilandasi dengan meninggalnya istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Bunga Rasulullah, sedih Rasulullah, maka dia lari ke masjid dan Allah hibur Rasulullah dengan perjalanan luar angkasa sampai ke langit. Sampai ke langit. Perintah Allah waktu lari apa? Sholat lima waktu. Sholat. Rukun sholat yang pertama apa, Pak? Takbiratul. Kenapa takbiratul Ihram angkat tangan? Allahu Akbar. Takbiratul Ihram ucapannya Allahu Akbar, zikirnya angkat tangan. Iya, Pak. Bu. Takbiratul Ihram kan ucapannya Allahu Akbar angkat tangan. Kenapa kita Allah Akbar angkat tangan? Angkat tangan tanpa orang yang pasrah. Kalau ibu atau bapak ditodong orang di simpang tanah, ada perampok, dia pakai golok, perampok atau pakai pistol, dia todong bapak, dia todong ibu, dia bilang apa? Angkat tangan. Betul. Kalau kita angkat tangan tanpa nyerang, makanya Allahu Akbar, kenapa angkat tangan? Nyerah dan pasrah kita kepada Allah, maka pada waktu sholat berlaku kudrat dan iradat Allah. Allahu Akbar. Mulut kita takbiratul ihram, hati kita juga takbiratul ihram. Al-imanu aqdum li qalbi wa qawlum bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu tiga serangkai, ditasdikkan dengan hati, diucapkan dengan mulut, diamalkan dengan perbuatan. Kalau ibu cuma takbiratul ihram mulutnya, hatinya tak takbiratul ihram, pada waktu takbiratul ihram Allahu Akbar mulai. Teringatlah kompor sudah dimatikan atau belum. Waktu ibu belum takbiratul ihram, ibu tidak mikir-mikir kompor. Tapi begitu ibu takbiratul ihram Allahu Akbar, kompor tadi sudah kumatikan belum. Pemikir, tadi saya, ya, waktu tadi aku sebelum berwudu, aku sudah kumatikan, tapi belum. Berkata-kata ya. Tapi kalau hati kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram, haram ingat yang lain, tidak lagi ingat yang lain. Makanya takbiratul ihram yang pertama secara fikih, ucapan Allahu Akbar, takbiratul ihram menurut tasawuf, hati ini membesarkan Allah. Kalau itu takbiratul, takbiratul ihram ingat kompor, berarti kompornya lebih besar daripada Allah. Ada yang takbiratul ihram ingat kompor, berarti kompornya lebih besar daripada Allah. Ada orang takbiratul ihram ingat damai, berarti cabainya lebih besar daripada Allah. Kenapa dia takbiratul ihram ingat yang lain? Karena hatinya tidak takbiratul ihram, hatinya tidak ingat kepada Allah. Kalau hatinya ingat kepada Allah, jadi kecil yang lain. Banyak orang ruku, Allahu Akbar. Tapi hatinya tidak ruku, hatinya tidak tunduk kepada Allah. Sombongnya na'udzubillah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min tadbirin. Nah masuk surga orang yang punya sifat sombong sebesar jarum saja kata Rasul. Nah masuk surga, walau amal banyak, puasa tak tinggal, sholat tak tinggal, haji berpuluh kali, sedekah banyak, tapi semua ibadahnya dilandasi dengan sombong kepada orang lain, sombong kepada Allah. Jangan coba-coba dia mimpi masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min tadbirin. Nah masuk surga orang yang punya sifat sombong sebesar jarum saja. Sombong sebesar jarak. Ada orang sombong kena ilmu. Ada orang sombong kena harta. Ada orang sombong kena pangkat. Ada orang sombong kena cantik. Yang lebih parah lagi, sudah miskin, jelek, tak punya apa-apa, sombong pula. Maka nanti di akhirat, orang yang berilmu, sampai di mahsyar ditanya Allah, untuk apa kau tuntut ilmu? Karena engkau ya Allah, maka Allah bilang, tidak, engkau tuntut ilmu bukan karena aku. Engkau tuntut ilmu karena ingin kemasyuran, ingin kehebatan, ingin popularitas. Maka kemasyuran sudah kau dapat di atas bumi. Hari ini kau tak dapat apa-apa dari aku. Maka orang yang bersedekah, ditanya Allah di mahsyar, untuk apa kau bersedekah dulu di waktu kau hidup? Untuk engkau ya Allah, ikhlas karena engkau ya Allah. Tidak, kata Allah. Engkau dulu bersedekah supaya kau dipuji orang, supaya kau dibilang orang yang dermawan. Kau sudah dapat itu di atas dunia. Kau sudah dipuji orang, kau sudah disanjung orang, kau sudah dijadikan orang-orang yang dermawan. Hari ini kau tidak dapat apa-apa dari aku. Barang siapa yang tidak ikhlas, barang siapa yang dikodah karena kesombongan, maka tidak berhak apapun daripada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu dalam hatimu. Semakin kita usahakan kita ikhlas, semakin rialah kita. Ikhlas lawannya ria. Jadi ada orang ikhlas. Aku ikhlas kali ngasih Ustaz Jamal itu. 6 tahun yang lalu, puasa 6 tahun yang lalu, ku bagi Ustaz Jamal sarung yang dipakainya waktu peringatan Isra' Mi'raj itu sarung dari aku. 6 tahun yang lalu lah ku bagi sama dia. Setiap jumpa orang dibilangnya sarung ini dari dia. Memang betul sarung ini dikasih dia 6 tahun yang lalu. Dia bilang, aku ikhlas. Jumpa di kecil sana dibilangnya Ustaz itu kasih sarung. Ikhlas aku ngasihnya. Jumpa ibu-ibu itu di pantai. Ku kasih Ustaz Jamal sarung, ikhlas aku. Mulutnya bilang ikhlas. Ikhlas itu bukan amal mulut, amal batin, amal hati. Semakin kita sebut-sebut, semakin tak ikhlas. Ibu mau tahu ciri orang-orang yang ikhlas? Ciri-cirinya ada. Orang yang ikhlas dalam sholat, sholat sunatnya lebih banyak daripada sholat fardunya. Itu orang ikhlas. Kalau ibu sholatnya masih 5 kali satu hari satu malam, subuh 2 rakaat, zuhur 6 rakaat, aku juga aman, berarti pun dengarkan. Kalau diam saja tidak kelar berarti. Dengar dulu, aku bilang juhur 6 rekaan, salah teman-teman. Aman. Kalau juhur 4 rekaan, kejangan 4 rekaan, jangan tambah anak, biar banyak pahala. Teman-teman. Eh, kepala tuh, kok bodoh kali. Biar aman, kejangan aman. Hah? Ya, yang amat kerjakan apa? Subuh barakat, zuhur barakat, asar barakat, maghrib 3 rakaat, isya barakat, jumlahnya 17 rakaat. Kalau sholat kita baru 17 rakaat satu hari satu malam, maaf kita jangan coba-coba bilang kita orang yang ikhlas. Kita belum ikhlas. Karena yang 17 rakaat hukumnya wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kita mau termasuk orang yang ikhlas dalam sholat, sholat sunat kita. Apakah itu duha, apa itu qobliyah, dicampur lagi, ditambah lagi dengan sholat tahajud, jumlahnya harus lebih banyak daripada 17. Baru masuk golongan ikhlas. Kalau tidak, ini baru sholat zuhur 2 kali, terus bilang, itu tuh orang tuh gak sholat bro. Itulah penghuni neraka. Memang bukan dia aja. Biasa kalau orang sudah menghuni, kalau udah ngomongin orang, itu pasti ditambah-tambahi. Maka berhati-hati kalau titik kata. Kalau titik uang, kita biasa berkurang. Kalau titik kata, biasa berlebih. Betul. Betul kata itu yang dua nih. Apa kata ibu nih? Itu anda tidak pernah sholat. Ada sholat subuh, bu. Ada sholat subuh, dia pulang. Ini memang tidak pernah sholat orang. Iya memang, bukan dia yang begini yang begitu. Bukan begini. Ayah mentua yang begitu. Oh iya, kalau aku dengar dari hati aku, ayah mentua yang begitu. Tak pernah, kita begitu memang. Tak pernah ada di sholat. Iya, kurasa masih merah kalau orang yang tidak kayak kita ya. Bu, jangan klaim. Usah bilang orang itu masuk neraka, Allah masuk surga. Bu, kenapa? Kata Rasul surga itu kita masuk karena rahmat Allah. Jadi yang tidak masuk surga karena itu amal itu yang kalian masuk surga karena rahmat Allah. Cuma dari rahmat Allah lewat ibadah. Kehidupan di surga enak. Kenapa? Bu, di surga kalau orang makan, orang minum, maaf, kalau di dunia apapun yang kita makan, apapun yang kita minum akan lewat keluarnya, lewat kubur atau kubur dan sifatnya jadi najis. Ibu makan lontong halal, bapak makan pedal halal, ibu makan ikan sombang halal, waktu dimakan halal lewat mulut, begitu keluar hukumnya apa? Begitu keluar besok pagi hukumnya apa keluar? Haram, najis. Di surga apa yang kita makan, apa yang kita minum, keluarnya tetap halal. Kenapa? Keluar dari keringat, tidak keluar dari bubur, tidak keluar dari bubur. Bubur tidak mengeluarkan itu, bubur tidak mengeluarkan, keluar lewat keringat. Dan keringat kita menurut Al-Quran baunya, terwangi minyak kasturi. Maka orang-orang yang di surga itu ada istananya, maka istananya itu di bawahnya air yang mengalir, sungai yang mengalir. Sungai di surga itu ada tiga macam, ada sungai itu air, ada sungai susu, ada sungai madu. Ibu mau yang mana? Mau sungai madu, puasa Rajab ada semalam. Siapa yang puasa Rajab kemarin berhak minum sungai madu, yang kalau diminum air sungai Rajab itu, satu kali minum takkan haus selamanya. Ada yang puasa semalam, bulan Rajab? Nggak ada, bulan Sa'ban nih mainkan. Habis Sa'ban masuk Ramadan, puasakan Ramadan Sa'ban ini. Berapa hari Ustaz? Boleh, 3 hari. Aduh, nggak sanggup Ustaz 3 hari. Udah, 5 hari bikin. 3 hari tak sanggup, 5 hari. Ah, banyak kali. Udah, 7 hari. Hah? 7 tak bisa juga, 9. Rasul tak pernah berpuasa di luar bulan Ramadan sebanyak di bulan Sya'ban. Jadi pertama kali Rasul puasa satu bulan di bulan Ramadan. Selain di bulan Ramadan, puasa sunat yang paling banyak di bulan Sya'ban. Siapa yang banyak puasa di bulan Sya'ban ini mengamalkan sunnah Rasul. Maka saya ajak, yuk. Bisa 1 hari, 1 hari. Dan bisa 1 hari, 3 hari. Dan bisa 3 hari, 5 hari. Dan bisa 5 hari, 7 hari. Ambil ganjil-ganjil. Karena Allah itu ganjil. Suka dengan yang ganjil-ganjil. Allah suka dengan yang ganjil. Ibu ganjil, jumpa bapak ganjil. Jumpa yang ganjil sama yang ganjil. Datang anak pun ganjil. Allah suka yang ganjil-ganjil. Nah, kembali ke sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min, sholatu mi'rajnya orang yang beriman. Kalau ibu sholat, mi'raj. Bapak sholat, mi'raj. Masalahnya, sholat yang mi'raj itu seperti apa? Sholat yang mi'raj itu seperti apa? Sholat yang khusus. Ditanya, Ustaz, sholat yang khusus seperti apa? Sholat yang khusus itu dikit, Bapak. akhirnya sholat kali ini beri tegakkan sholat untuk zikir kepada Tuhan. Jadi orang yang usuk dalam sholat zikir dalam sholat ini. Bagaimana supaya kita zikir dalam sholat ya? Kita kata Quran, فَإِذَا قَدَرْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila engkau telah selesai sholat, perbanyak zikir pada saat kau berdiri, duduk dan berbaring. Imam Syafi'i mengatakan, ya, tadi tinggi gasnya, lama-lama capek juga, agak turun. Imam Syafi'i menjelaskan berdasarkan hadis dari Muslim, dia berkata, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa orang yang telah selesai sholat 5 waktu, dia baca Subhanallah 33 kali, dia baca Alhamdulillah 33 kali, dia baca Allahu Akbar 33 kali, dia tutup yang ke-100 dengan satu kali la ilaha illallah, maka diampunkan Allah dosanya walau sebanyak ribu lautan. Jadi kalau ibu mau diampunkan Allah dosanya walau sebanyak duit di lautan, maka setelah habis sholat 5 waktu, assalamualaikum, assalamualaikum, ibu baca tadi, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 33 kali. Allahu Akbar, 33 kali. La ilaha illallah, yang terakhir, yang ke-100. Sebanyak bumi di lautan akan diampunkan Allah dosa kita. Kata Allah, siapa yang berdoa mohon kepadaku dengan dimana air mata, aku malu menolak doanya. Kenapa doa kita sering tidak dikabulkan Allah? Kita tidak pandai berdoa. Kenapa? Kita doa dengan kesombongan, kita tidak minta kepada Allah dengan tangisan. Padahal kalau kita nangis minta kepada Allah, Taala, aku malu menolak doa orang yang minta kepadaku dengan linangan air mata. Kalau kita mau curhat, curhatlah kepada Allah. Kalau kita mau mengadu, mengadulah kepada Allah. Kalau kita mau mohonlah kepada Allah. Jangan curhat kepada manusia. Jangan istri curhat kepada suami orang lain. Jangan suami orang lain curhat kepada istri orang lain. Tak ada benarnya itu. Kita istri curhat kepada Allah, amin. Kalau sudah seorang istri curhat kepada suami orang lain, maka maksiat mulut harimau sudah dihadapan mata. Masa pula kita jadi istri curhat kepada suami orang lain? Masa pula kita suami curhat sama bini orang lain? Ada yang kayak gitu? Banyak kata ibu ini, kurasa bukan di Kuala Indah ini. Di Kuala Namu. Menangis kepada lagi orang. Tengoklah bangunin. Laki putu jarang pulang. Masih uang belanja pun. Sikit manalah cukup 10 juta sebulan bangunin. 10 juta sebulan tidak cukup. Kau makan apa-apa. Kau makan kaca sepion. 10 juta sebulan tidak cukup. Di bedak wajah bang, 12 juta, ini perempuan yang bedaknya 12 juta, kalau ada gini awak kayak gini, tumpukan lumpur untuk muka. Bangga pula dia cerita sama orang lain, kau tahu bedak yang baru ku beli, 12 juta nih. Ada orang bangga dengan kemuduannya, baru pulang dia dari umroh. Dia cerita, kau tahu ini berapa ku beli ini, di Mekah, berapa ini ku beli. Di Jeddah, sekian, dia bangga. Sampai ada yang saking bodohnya, 20 tahun yang lalu dia pulang dari haji. Maka dia bilang sama tamunya yang baru datang, kebetulan tamunya perempuan mau sholat di rumahnya. Dia bagilah kaca-kaca yang dia beli 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, apa dia bilang? Kau tahu ini kaca-kaca dari Mekah, masih cantik kan 20 tahun yang lalu. Ibu ini bodoh, 20 tahun kaca-kaca masih cantik, berarti tidak pernah dibuat ke sholat. Harusnya dia bodoh, harusnya dia malu bilang ini sajadah 20 tahun yang lalu. Kalau sajadah 20 tahun yang lalu kita tengok belum ada dan kakinya. Kalau sajadah 20 tahun yang lalu kita tengok belum berbekas di situ tempat sejuk. Berarti sajadah nih, sajadah yang tak pernah dipakai. Jangan bangga kau. Oh. Ya. Boleh minum dulu.